pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun. Berita pagi edisi hari ini Jumat 21 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Masa gelar aksi demo dan gembok gedung DPR KPD. Banjir masih landa Aceh Barat dan sejumlah desa terkurung. Napi kasus narkoba bawa masuk sabu ke dalam rutan Loksukun. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, setelah melancarkan unjuk rasa ke gedung DPR KPD Selasa lalu, massa yang menyebut dirinya masyarakat dan pemuda pendukung Pilkada Damai PD kembali melakukan aksi serupa ke gedung Wakil Rakyat Kamis pagi. Mereka bahkan menggembok pintu pagar gedung Dewan. Demo yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hingga menjelang azan zuhur, mereka bahkan beraksi di bawah guyuran hujan yang melanda Sigli, ibu kota Kabupaten PD kemarin. Sama seperti sebelumnya, massa tetap tidak diperkenankan petugas keamanan untuk masuk ke gedung DPRK. Mereka akhirnya bertahan di luar pagar dengan melakukan orasi bergantian di pintu pagar gedung Dewan. Pendemo mengaku tujuan berdemo kemarin juga sama dengan tujuan aksi sebelumnya, yakni mereka ingin bertemu Ketua Komisi A DPRK PD Mahfudin Ismail sebagaimana dijanjikan di aksi sebelumnya. Tapi kemarin Mahfudin tidak berada di tempat sehingga massa kecewa. Sebelum membubarkan diri, massa malah menyegel pintu utama gedung Dewan. Mereka juga menggembok dua pintu pagar di halaman gedung Wakil Rakyat itu. Sudarlun, banjir masih merendam 7 dari 12 kecamatan di wilayah Aceh Barat. Bahkan banjir yang menyebabkan sejumlah desa di Kecamatan Arongan Lambali masih terkurung karena jalur ke desa tersebut direndam air hingga 1 meter. Informasi yang diperoleh, desa yang terkurung banjir yakni Gunung Pulau di Kecamatan Arongan Lambali, sehingga sebuah speedboat disediakan oleh BPBD untuk mengevakuasi warga. Banjir menyebabkan jalur ketiga kecamatan yakni Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat terganggu karena badan jalan di Gemparaya dan Jalan Atung tepat masih direndam banjir. Banjir masih merendam 6 kecamatan meliputi Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Arongan Lambali, Bubun, dan Samatiga. Sementara Kecamatan Johan Pahlawan, Merbo, dan Kawai 16 banjir berangsur surut. Data korban banjir dilaporkan mencapai 49.856 jiwa atau 14.245 kepala keluarga. Banjir juga menyebabkan sejumlah sekolah dan madrasah diliburkan. Dampak banjir menyebabkan Jalan Kuala Bubun rusak, Jalan Woyla amblas 18 meter, Jalan Gemparaya putus 50 meter. Sedangkan lokasi pengungsian dilaporkan berkurang. Warga Pasi Masjid, Kecamatan Merbo yang mengungsi sudah kembali ke rumah. Yang masih bertahan di pengungsian di Woyla Barat, Arongan Lambali, dan Woyla Timur. Kabid Sosial dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat, John Aswir, mengatakan bantuan masa panik sudah disalurkan untuk korban banjir. Sudarlun, walau sudah terkurung dalam sel dan putus hubungan dengan dunia luar, Irwan, 37 tahun, seorang napi sabu di rutan Loksukun Aceh Utara, tetap mampu memasukkan sabu hingga ke dalam sel. Hal itu terungkap kemarin petang setelah petugas rutan menemukan 5 paket sabu di kantong celana Irwan. Sebelumnya, Irwan yang terlibat dalam kasus narkoba dan berasal dari Desa Alu, Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara, divonis setahun penjara dalam kasus sabu-sabu. Kepala Rutan Cabang Loksukun Effendi menyebutkan setelah mendapat informasi, pihaknya langsung menggeledah kamar A3 yang dihuni puluhan tahanan. Ternyata petugas menemukan 5 paket sabu di saku celana Irwan. Selain sabu, petugas juga mengamankan 2 unit handphone dan uang tunai 2,2 juta rupiah. Irwan mengaku uang yang ia kantongi bukan dari hasil jualan sabu, Ia mengaku sabu itu dikonsumsi sendiri, namun tidak menutup kemungkinan ia juga mengedarkan sabu tersebut kepada napi lain. Karena 5 paket yang ditemukan itu besar, ia juga mengaku sabu tersebut dipasok temannya 2 hari lalu. Kepala Rutan Cabang Lok Sukun Effendi juga mengungkapkan sabu-sabu itu dipasok dengan cara memasukkan ke dalam bungkusan mie goreng, sehingga petugas tidak curiga. Padahal petugas sudah melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengunjung yang membawa barang apapun ke dalam rutan. Sudarlun, Kejaksaan Negeri PD mengeksekusi mantan Kepala Kesbang Linmas PD Dr. Andes Halutfi bin Sulaiman, 63 tahun, karena terbukti melakukan korupsi penyaluran dana diat untuk warga korban konflik di Kabupaten PD tahun 2015. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp13.620.000. Tervonis dibawa ke rutan Benteng Sigli Kamis kemarin setelah Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 19 Agustus 2015 menolak kasasi yang dilakukannya. Terdakwa akan menjalani hukuman penjara 1 tahun, denda Rp50 juta atau subsidi 2 bulan penjara. Terdakwa juga harus membayar uang pengganti senilai Rp13.620.000 atau subsidi 1 bulan penjara. Kasih pidana khusus Kejari PD Zulfikar mengatakan, sebelum dibawa ke rutan Benteng, terdakwa menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang didatangkan pihak Kejari PD. Setelah diperiksa, kondisinya sehat sehingga eksekusi bisa dilakukan tanpa hambatan. Zulfikar menyebutkan Dr. Andes Halutfi bin Sulaiman divonis pengadilan tipikor dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan pada waktu itu. Lalu terdakwa melakukan kasasi yang kemudian ditolak oleh MA. Sehingga eksekusi baru dilakukan saat ini setelah pihaknya menerima salinan putusan MA tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Aceh Kamis kemarin menggelar aksi di halaman gedung DPRA Banda Aceh. Aksi itu dalam rangka refleksi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala di Indonesia. Puluhan mahasiswa dengan membentangkan sejumlah spanduk mendatangi gedung DPRA sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mereka melakukan orasi bergantian. 1 jam kemudian Wakil Ketua DPRA T. Irwan Johan menemui mahasiswa dan menerima pernyataan sikap mereka. Aksi itu dikawal puluhan anggota polisi. Ketua Kami Aceh Tuanku Muhammad dalam pernyataan sikap dari lembaganya menyebutkan pemerintahan Jokowi JK telah gagal dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut bersungguh-sungguh dalam meningkatkan taraf ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Massa juga meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu. T. Irwan Johan mengatakan ia sepakat dengan apa yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah Jokowi JK harus lebih tegas dalam merespon masalah korupsi maupun imigran ilegal asing. Sebagai wakil rakyat, pihaknya menerima tuntutan mahasiswa dan pernyataan sikap mahasiswa itu akan disurati ke Mensesnek dan Presiden. Derlun, rumah semi permanen milik Ibrahim, 48 tahun yang berprofesi sebagai petani di Kampung Cot Cantik, Kecamatan Sakti Pidi, Rabu malam kemarin ditembaki oleh pria yang belum diketahui identitasnya menggunakan senjata api laras panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 2 peluru menembus jendela yang terbuat dari bambu, kemudian mengenai bingkai foto di dinding yang berada di ruang tamu rumah Ibrahim. Pelaku melepas tembakan dari jarak sekitar 5 meter. Usai memuntahkan peluru 2 kali, pelaku langsung kabur. Polisi menemukan 2 selongsong peluru di lokasi kejadian. Saat terjadi tembakan, hanya Ainal Mardia, 18 tahun, anak ketiga dari Ibrahim, sedang menonton televisi sendirian di rumah yang luput dari terjangan timah panas. Adapun Ibrahim dan istrinya pergi ke Pasar Sakti untuk membeli kado acara perkawinan tetangganya di kampung tersebut. Rumah milik Ibrahim kini telah dipasangi garis polisi. Kapolres Pidi AKBP M. Ali Hadapi mengatakan polisi telah mengamankan 2 selongsong proyektil berkaliber 7.62. Polisi belum mengetahui jenis senjata laras panjang yang digunakan pelaku saat menembak rumah Ibrahim. Polisi tengah mendalami kasus tersebut termasuk melacak identitas pelaku. Darlun, personil Polsek Merdu Pidijaya menahan 2 pria yang semula berstatus saksi pencuri besi aset milik Dinas Pekerjaan Umum. Keduanya adalah Fajri Mutakim bin MGD, 30 tahun, warga Gampung Senong, Merah 2, dan Fajri bin M. Yusuf, 21 tahun, warga Meraksa, Merdu. Sementara pelaku utama Zulfan alias Pan alias Batak, 35 tahun, warga Gampung Manyangcut, Merdu, kabur saat dicegat. Kapolsek Merdua KPT Muhammad mengatakan terungkapnya aksi pencurian aset negara ini bermula saat Pajri Mutakin dan Pajri diajak oleh Zulfan untuk membantunya mengangkat besi tua yang terletak di kantor Dinas PU Lama. Aksi muat besi ini ternyata tercium oleh staf PU setempat dan langsung melaporkan ke Kabid Bina Marga Rizal Fikar ST. Zulfan alias Batak langsung melarikan diri dengan berlari meloncati pagar ke arah areal persawahan belakang kantor Dinas PU Lama. Sementara kedua rekannya Fajri Mutakin dan Fajri M. Yusuf yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi hanya pasrah tertunduk serta diam di dalam kendaraan. Kedua saksi ini mengaku telah terjebak dengan ulah pelaku utama si Batak. Kedua pelaku ini masih ditahan di Mapolsek untuk dimintai keterangan. Sedangkan dalang utama masih buron. Sementara barang bukti yang telah diamankan berupa 25 batang besi bekas jembatan gantung dan satu unit mobil dump truck. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi di Jumat 21 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalamualaikum.